Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وَأَتْبَعِ تَابِعِينَ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini insyaallah untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab dalam permasalahan siwak dan telah kita jelaskan dari sisi definisi dari siwak itu sendiri bahwasanya siwak memiliki dua makna. Yang pertama yaitu dari bendanya yang digunakan untuk bersiwak yaitu akar dari pohon yang biasa disebut dengan pohon arok yang banyak tumbuh di daerah Timur Tengah khususnya wilayah Yaman cukup banyak. Atau siwak dengan makna yakni perbuatan seseorang di dalam membersihkan gigi dan sekitarnya yakni bertasawuk sehingga dengan dua makna ini maka sebagian para ulama ada yang memasukkan menggosok gigi dengan menggunakan pasta adalah termasuk dari bersiwak. Apabila siwak itu dengan makna perbuatan menggosok gigi. Naam. Dan sebelum kita membaca satu persatu dari hadis yang ada di dalam bab bersiwak ini yang dalam kitab Umdatul Ahkam maka mungkin perlu bagi kita untuk menyebutkan beberapa perkara yang menjadi adab yang mesti untuk diperhatikan bagi seseorang yang bersiwak. Di antaranya adalah yaitu hendaklah seorang muslim yang bersiwak untuk meluruskan niatnya di dalam bersiwak. Mengingat siwak atau bersiwak adalah salah satu di antara ibadah yang seorang hamba itu bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siwak tersebut. Oleh sebab itu seseorang harus memperhatikan niatnya. Harus memperhatikan niatnya bahwasanya dia melakukan ini ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan atau mungkin ikut-ikutan. Namun itu adalah bentuk ibadah. Kemudian yang berikutnya yang mesti untuk diperhatikan bagi seorang yang bersiwak adalah memilih akar yang baik yang hendak dia gunakan untuk bersiwak. Dan yang ma'tsur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah menggunakan akar dari pohon arok tersebut. Bukan tangkainya, bukan pohonnya. Nah, namun akarnya. Kemudian benda tersebut pula harus memilih dari jenis yang baik. Karena akar dari pohon arok itu mungkin ada yang sampai sudah membusuk. Mungkin dari penjual dia lama tidak laku sampai dia membusuk. Nah, maka pilih yang baik untuk mendapatkan kualitas dan tujuan yang baik pula. Di samping itu ibadah adalah untuk membersihkan mulut, gigi, gusi dan sekitarnya. Maka pilih yang baik. Sebagaimana pernah kita sebutkan dulu, kadang ada yang jual itu per ikat, ya kan? Ya, meskipun dalam hal ini itu akar dari pohon arok, namun terkadang apabila dia sudah mengering, itu akan rapuh. Akan rapuh. Jadi pilih yang terbaik. Mahal sedikit enggak masalah. Yang jelas mendapatkan kualitas dan tujuan yang maksimal di dalam bersiwak tersebut. Nah. Kemudian yang mesti diperhatikan pula adalah cara pemakaian siwak. Biasanya yang ma'ruf cara pemakaian siwak yang pertama yaitu dengan mengupas kulit bagian ujung seukuran mungkin 1 cm lah. 1 cm. Dikupas kulitnya. Jangan langsung semua. Namun ujungnya karena akar arok ini dia memiliki kulit. Jadi dikupas mungkin berukur kurang lebih 1 cm sehingga akan nampak yakni isi dari akar tersebut. Setelah dikupas, yang keras dari akar tersebut kemudian dihancurkan, dibuat membentuk seperti kuas atau seperti sikat gigi. Apakah mungkin ditumbuk atau biasanya digigit, dihancur dengan gigitan. Sampai dia membentuk seperti kuas, barulah digosok. Secara menggosoknya secara vertikal atau secara horizontal, menyeluruh bagian mulut, sela-sela gigi, bagian luar, bagian dalam, gusi. Nah. Sehingga tidak hanya sekedar akar begitu saja tanpa ada cara tertentu di dalam pemakaiannya, tidak. Ini saya saksikan sendiri. Jadi saking dia Masya Allah mungkin niatnya baik, memiliki perhatian yang cukup terhadap siwak ini. Sampai siwak itu dibuatkan tali lalu dikalungkan. Saking tidak mau lepas dari siwak. Ini di samping saya ini. waktu masih di Balikpapan, waktu singgah di suatu masjid, ana lupa sholat zuhur atau sholat asar. Kalau secara pakaian itu seperti orang yang biasa keluar bawa kompor. Jadi ketika itu mau sholat, dia langsung bersiwak. Subhanallah, dari samping saya kedengar klotak. Ya saya berpikiran, kemungkinan siwak ini tidak dia hancur, masih berbentuk keras seperti itu, sehingga kalau digosok gigi itu bunyi berbenturan dengan gigi. Krotok. Nah, iya dia mendapatkan ibadah, tapi siwak itu memiliki dua tujuan. Di samping itu merupakan ibadah, di samping itu mataharatun lil fam, untuk membersihkan mulut. Lah kalau seperti kayu kemudian digosokkan, kira-kira membersihkan enggak ikhwan? Sela-sela gigi tidak akan terkena sapuan siwak tersebut. Nah, sehingga di dalam cara pemakaiannya juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kalau biasanya siwak yang masih basah itu kan dibungkus plastik, iya kan? Biasanya kalau dipakai itu ada rasanya, ada yang pedes, asin. Wallahualam apakah itu bawaan atau mungkin itu diberikan perasa dari pabriknya, pengepakannya. Nah, dihancurkan. Jadi betul-betul seperti apa namanya? Sikat gigi. Sela-sela gigi, bagian dalam, bagian luar lagi, semuanya. Karena memang itu di samping tujuannya itu adalah ibadah, tujuannya adalah untuk membersihkan gigi. Lidah juga demikian digosok. Nah. Kemudian di dalam memakai siwak tersebut, para ulama membolehkan dalam artian memberikan kebebasan, apakah tatkala dia bersiwak menggunakan tangan kanan atau dia menggunakan tangan kiri. Meskipun dalam hal ini para ulama ada yang mengatakan menggunakan tangan kanan, mendahulukan tangan kanan. Sebagian mereka menggunakan mendahulukan tangan kiri. Dan di antara para ulama ada yang mengambil tengah-tengah, boleh keduanya, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Kalau melihat bersiwak itu adalah ibadah, namanya ibadah, berarti harus menggunakan sesuatu yang baik, yaitu kanan. Namun apabila bersiwak itu dilihat membersihkan sesuatu yang kotor, berarti menggunakan tangan kiri. Berarti dalam hal ini yang mana? Ya sudah bebas. Dalam hal ini pun tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Rasulullah menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang penting pula untuk diperhatikan di dalam bersiwak, setelah dia memakai, maka hendaklah dia memperhatikan kebersihan siwak itu sendiri. Apakah dia meletakkan di tempat yang bersih, dibungkus dengan rapi, jangan asal main taruh, ya kan? Apalagi dikalungi masukkan ke dalam baju. Dia pekerja kuli bangunan, akan bertahan asinnya itu nanti, ya kan? Tapi dijaga kebersihannya, diletakkannya bersih, dibungkus. Kalau seandainya kita beli masih plastik, biasanya itu masih plastiknya masih ada, ya kan? Dipakai, lalu kemudian dibungkus lagi dengan plastiknya, disimpan yang baik. Kemudian siwak itu harus dicuci setelah dipakai. Jangan setelah bersiwak sesek masukkan saku, nanti pakai lagi sesek masukkan saku. Ini kira-kira membersihkan atau justru membuat kuman nih, kawan? Sama lah kalau diibaratkan sikat gigi. Antum habis sikat gigi pakai plastik, sikatnya langsung taruh. Nanti sore malam mau tidur pakai lagi, taruh lagi. Besok pagi bangun tidur pakai lagi. Kan mesti harus sikat giginya dicuci, dibersihkan. Siwak juga demikian. Setelah kita pakai, mungkin kalau hendak sholat, mungkin mau sholat ya, hendak sholat mungkin tidak memiliki waktu untuk mencuci. Tapi setelah sholat dibersihkan, dibilas, kemudian disimpan. Kenapa? Karena siwak itu untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam mulut. Sehingga kotoran-kotoran yang ada di mulut itu akan disapu oleh siwak itu. Dan kemungkinan besar kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut itu akan menyangkut atau tertinggal di kuas apa namanya siwak tadi itu. Nah kalau tidak dibersihkan dalam jangka sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, kuman yang ada di siwak tadi bisa jadi kembali ke mulut lagi, dan ini akan khawatir akan menimbulkan penyakit bagi pengguna siwak tersebut ketika dia tidak membersihkan siwaknya. Nah, ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab yang mesti diperhatikan di dalam bersiwak. Kemudian pula yang mesti diperhatikan pula adalah bersiwak itu tidak dikhususkan hanya pada saat hendak berwudu atau hendak sholat. Lah, memang ada hadis yang menyebutkan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, mungkin nanti kita akan baca hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum ma'a kulli wudu." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudu. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan, niscaya akan wajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Memang ada tempat-tempat khusus yang Rasulullah menyebutkan nasnya, dalilnya. Namun semua itu tidak kemudian mengkhususkan bersiwak itu hanya pada waktu-waktu tertentu lah. Namun setiap saat, setiap waktu ketika seorang itu dianjurkan untuk bersiwak, meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak berwudu, mungkin dia ketika santai. Nah, namun memang ada tempat-tempat yang seseorang itu lebih ditekankan untuk bersiwak, seperti berwudu, kemudian kala hendak sholat, bangun dari tidur, hendak tidur, ketika bau mulut sudah mulai berubah, ketika gigi sudah mulai mungkin ada kotorannya menguning. Nah, ada tempat-tempat yang seseorang itu ditekankan untuk bersiwak. Namun sekali lagi jangan disalahfahami tatkala hadis-hadis menyebutkan tempat-tempat khusus berarti tempat-tempat itu sajalah. Setiap saat seseorang itu diperbolehkan untuk bersiwak. Setiap saat seorang itu diperbolehkan untuk bersiwak. Ketika seseorang memasuki rumah, nah itu juga sangat dianjurkan untuk bersiwak. Pulang dari kerja, sebelum masuk rumah dia bersiwak untuk membersihkan mulutnya agar bau mulutnya itu hilang, menghilangkan bau mulutnya sehingga dia ketika berinteraksi dengan keluarga, anak istrinya pun akan merasa nyaman, tidak terganggu dengan bau mulut dari suaminya yang baru pulang kerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang, "Bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u bihi idza dakhala baitah?" Aisyah ditanya, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitasnya tatkala beliau memasuki rumah? Yani apa yang Rasulullah lakukan pertama kali pada saat beliau memasuki rumahnya? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bisiwak. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan tatkala masuk rumah itu dengan bersiwak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, sehingga di sini masyarul muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan gambaran tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya yang awal kali beliau lakukan adalah bersiwak. Hikmahnya adalah untuk menjaga dan menghilangkan bau mulut. Maka tentunya dengan hikmah seperti ini, Maka setiap kali seseorang mungkin berbincang-bincang dengan tetangganya, berbincang-bincang dengan kawannya, berbincang-bincang dengan saudaranya, ketika dia merasa khawatir adanya bau mulut dari dia, maka dianjurkan baginya untuk bersiwak. Dia khawatir jangan sampai bau mulutnya ini akan mengganggu saudaranya. Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Nah, beliau merasa terganggu. Malaikat merasa terganggu. Oleh sebab itu tatkala seseorang merasakan bau mulutnya sudah mulai berubah, nah, maka dianjurkan di situ dia bersiwak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, kita kembali masyaallah ikhwah barakallahu fikum kepada kitab kita, membaca hadis yang pertama ya dalam bab siwak, dan hadis yang urutan nomor 17 dari hadis yang pertama di awal kitab, yaitu kitab Thaharah. Baik, kita baca. Berkata al-muallif al-imam al-hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid ibn Ali bin Surur al-Maqdisi al-Dimasqi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an ashuqqa, laula an ashuqqa, kalau seandainya tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Nah, berarti apa? Memberikan gambaran bahwasannya apabila tidak dirasakan berat oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, dengan mana berarti Rasul akan mewajibkan untuk bersiwak. Di sini hadis ini pun sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan pelajaran begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersiwak. Sampai-sampai saja beliau hampir mewajibkan untuk bersiwak kalau seandainya tidak memberatkan. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting tentang begitu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu perhatian Rasulullah terhadap keadaan umat. Umat yang begitu banyak jumlahnya, umat yang begitu banyak ragam suku, negara, dan begitu banyak model karakter-karakter mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keadaan mereka. Karena memang benar hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah itu sebagai rahmat untuk semesta alam. Dengan membawa misi agama yang penuh dengan kemudahan. Sebagai rahmat untuk semesta alam. Sehingga tidaklah di dalam syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dirasakan berat oleh manusia, di masa dirasakan berat oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mampu untuk melakukannya, maka Islam itu akan selalu memberikan kemudahan, kemudahan, kemudahan dan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian itu kemudahan, dan Allah sama sekali tidak menginginkan untuk kalian itu sesuatu yang sulit, yang susah. Wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak akan menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan untuk kalian, wahai pemeluk agama Islam. Semuanya penuh dengan kemudahan. Sebagai misal, ketika seseorang sholat, di antara rukun-rukun sholat adalah al-qiyam, berdiri. Atau syarat sholat ya, syarat sholat adalah berdiri. Sehingga apabila dia mampu berdiri, kemudian dia mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, maka sholat wajibnya tidak sah. Beda kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah meskipun dia mampu berdiri, maka boleh dia mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, meskipun dia hanya mendapatkan setengah pahalanya. Namun dalam sholat wajib, seseorang itu disyaratkan untuk melakukannya dalam keadaan berdiri. Nah, kalau berdiri, bagaimana keadaan sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu mengerjakan dalam keadaan berdiri? Tenang, Islam membawa kemudahan. Kalau dia tidak mampu berdiri, kerjakan dalam keadaan duduk. Lalu bagaimana kalau tidak bisa duduk? Tenang, Islam juga tetap masih akan membawa kemudahan. Sholat dalam keadaan berbaring. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa jalisan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Sholatlah dalam keadaan kau berdiri. Kalau kamu tidak mampu, sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, sholatnya dalam keadaan berbaring. Contoh lain dalam berwudu atau mungkin mandi junub untuk mengangkat hadas besar, disyaratkan seseorang yang mandi junub untuk mengangkat hadas besar itu harus membasahi seluruh tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, harus basah, tidak boleh ada yang kemudian tidak tersentuh oleh air mandi tersebut. Lalu bagaimana keadaan mereka yang mungkin menderita sakit, luka parah? Bagaimana? Tenang, Islam akan membawa kemudahan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kemudahan. Diberikan kemudahan kalau seandainya tidak mampu mandi dengan menggunakan air disebabkan engkau sakit atau mungkin dingin yang sangat ekstrim. Yang dikhawatirkan tatkala mandi dengan menggunakan air akan memberikan kemudorotan, membahayakan. Maka diganti dengan tayamum. Bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Jangan kemudian seseorang dalam hal ini memberat-beratkan diri. Ketika Islam membawa sesuatu yang mudah, membawa dengan kemudahan. Karena mungkin seseorang bersemangat tanpa didasari, tanpa ada bimbingan ilmu, dia akan mengambil sesuatu yang berat. Padahal sesuatu yang berat itu yang membinasakan dia, ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan itu banyak contohnya pun terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang berat yang seseorang mungkin menginginkan mendapatkan pahala yang lebih, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala menyukainya. Dalam bab puasa, di dalam Islam membawa sesuatu yang mudah. Ketika seseorang safar, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa Ramadan. Diperbolehkan meskipun seandainya dia mampu berpuasa, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa apabila dia sedang safar. Apalagi pada kondisi-kondisi yang sulit di dalam safar. Nah, memakan waktu perjalanan, kondisi yang panas. Ketika dia berpuasa pada saat itu, mungkin dia akan merasakan sesuatu yang berat. Islam membawa sesuatu yang mudah, batalkan puasa. Sampai ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yakni berkumpul-kumpul mengerumuni sesuatu. Akhirnya Rasulullah mendatangi kerumunan orang tersebut dan melihat ternyata di situ ada orang yang tidak berdaya. Kemudian Rasulullah bertanya tentang orang tersebut. Maka orang yang melihat mengatakan as-sha'im fi safar. Orang ini berpuasa pada saat dia safar. Dengan berbalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukan termasuk sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik ketika seseorang melakukan ibadah puasa dalam keadaan dia safar. Kemudahan banyak dalam Islam. Sehingga jangan seseorang dalam hal ini memilih yang sesuatu yang berat. Ada sebagian orang yang memilih untuk menjemur dirinya pada saat dia berpuasa. Dengan anggapan semakin dia tersiksa pada saat berpuasa, maka dia semakin mendapatkan pahala. Nah, tidak. Tidak demikian. Ada yang seseorang kemudian menyakiti dirinya sendiri demi mendapatkan sesuatu yang dia anggap pahala dari sisi Allah. Belum tentu. Nah, pahala itu sesuai bimbingan syariat. Sehingga ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah membawa agama Islam syarat ini dengan penuh kemudahan. Inna dina yusrun wala yushadaddin illa ghalabah. Agama Islam ini mudah dan tidaklah seseorang yang memberat-beratkan diri melainkan dia pasti akan terkalahkan. Oleh sebab itu tatkala ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan ambil kemudahan tersebut, tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Silahkan bagi kalian untuk mengambil sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian. Ambil. Tidak mengapa, jangan kemudian kita memilih, wey, semangat, jangan. Contoh, menjamak dua sholat ketika hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Itu merupakan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukhsah keringanan dari agama Islam. Ambil. Termasuk contoh pula adalah di antara udzur, alasan yang seseorang itu boleh tidak menghadiri sholat jamaah adalah tatkala hujan. Al-muadzin mengumumkan atau mengumandangkan dalam adzannya as-salatu fi rihalikum atau shalu fi buyutikum. Tatkala hujan, itu rukhsah, lakukan, ambil. Jangan kemudian seseorang itu memilih, wah ini malas ini orang ini. Ini bukan kaitannya dengan malas atau tidak, itu keringanan dari Allah. Jangan Anda merasa diri kemudian Anda kuat. Pernah suatu saat sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Dikenal beliau ini kuat di dalam berpuasa. Akhirnya beliau pun apa? Berpuasa wisol, lanjut berpuasa. Tidak berbuka. Akhirnya diingatkan, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut tidak diperbolehkan. Lalu kemudian dia pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa apa yang kemudian aku lakukan, yang mesti aku lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa puasa-puasa, termasuk puasa ayyamul bid. Nah, dia mengatakan, oh saya bisa mampu untuk berpuasa lebih dari itu, sebulan hanya 2 hari atau 3 hari. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puasa pada hari Senin dan Kamis. Oh saya mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Akhirnya Rasulullah sampai pada tingkatan menyampaikan kepada dia puasa yang disebut dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu, dari puasa sunnah. Dia meskipun tetap mengatakan apakah ada puasa yang lebih dari itu, Rasul mengatakan tidak ada puasa yang sunnah yang lebih afdol dari puasa Daud. Akhirnya dia memegang puasa itu. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu pada saat beliau masih muda. Ketika beliau sudah mulai tua, ada ucapan yang seolah-olah beliau menyesal, duhai kalau seandainya dulu saya menerima keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khawatir beliau tidak mampu istiqamah di dalam berpuasa tersebut. Ketika beliau sudah merasa tua tidak mampu, khawatir beliau berhenti dari amalan tersebut yang beliau mesti pada masa muda yang beliau lakukan terus-menerus. Nah, ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil keringanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kaitannya dengan semangat malas atau tidak lah. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membawa rahmat, kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam. Sampai di dalam hadis ini, kalau seandainya Rasulullah itu tidak menyayangi kita, tidak memperhatikan kondisi umatnya, niscaya beliau akan memerintahkan untuk bersiwak. Bisa kita bayangkan kalau seandainya siwak ini hukumnya wajib. Nah, bisa kita bayangkan, sulit, iya kan? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh ke depan perhatiannya. Dengan kondisi sebagian umat yang di belahan dunia sebelah sana, di belahan bumi yang sebelah sana, diperhatikan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun daerahnya jauh dari kota Makkah Madinah, semuanya diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan kasih sayang. Hanya saja umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadar, tidak mengerti, tidak memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin istawqada nara." Permisalanku dengan permisalan kalian wahai umat Nabi Muhammad itu seperti seseorang yang menyalakan api di tengah hutan di malam hari. Ketika dia menyalakan lentera atau menyalakan lilin di hutan di malam hari, maka mulailah binatang-binatang, serangga itu akan datang nyamber dan masuk ke dalam api lilin tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, beliau adalah sosok yang berusaha menghalau ketika ada belalang yang mau lompat ke api. Beliau halau, beliau tadah, beliau tangkis, jangan, ini api akan membakarmu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika umat tidak sadar, langkah kakinya satu langkah, dua langkah itu menuju ke dalam neraka, Rasulullah menahan. Jangan, jangan, itu jalan menuju neraka. Ini jalan menuju neraka. Ini kemudahan, ini syarat Islam. Inilah jalan menuju surga. Jangan ke situ. Dihalau oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahkan di antara umat beliau ada yang beliau dekap. Beliau peluk, "Jangan kau lompat ke situ." Namun ternyata orang tersebut pun mulai memegang tangan Rasul dan berontak, justru dia melemparkan dirinya ke dalam api. Kurang apalagi rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun umat tidak menyadari karena sibuknya dengan dunia, kurangnya ilmu, kurangnya dalam menghadiri majelis ilmu, kurangnya keseriusan pengertian atau apa namanya, perhatiannya terhadap syariat Islam. Yang difikirnya hanya syahwat, syahwat, syahwat, dunia, dunia, dunia. Sehingga lupa apa yang akan dia injak nanti dalam kehidupan akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama ini menunjukkan begitu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama dalam bab siwak ini, yaitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersiwak. Nah, saking perhatiannya hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mewajibkan bersiwak. Nah, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersiwak itu bisa perhatian dalam yakni melakukannya, dan keseriusan pula Rasulullah terhadap cara bersiwaknya, praktek bersiwaknya. Perhatiannya dalam bersiwak berarti setiap saat beliau bersiwak, ya kan? Kemudian di dalam tata caranya beliau juga betul-betul perhatian. Betul-betul perhatian. Dalam artian apa? Beliau betul-betul menggosok giginya dengan serius karena tujuannya untuk membersihkan gigi dan sekitarnya. Sehingga di dalam bersiwak bukan asal-asalan, gosoklah. Namun betul-betul diperhatikan mana yang kira-kira yakni tempat kotoran itu menempel di sikat dengan siwak tersebut. Sampai-sampai di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bangun di malam hari pun beliau tidak lepas dari bersiwak. Di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Abdurrahman radhiyallahu taala an, ketika beliau bersiwak sampai disebutkan ketika menggosok beliau mengatakan ka'annahu yatahawwa, sampai Rasul itu mau muntah ketika bersiwak. Ketika bersiwak mau muntah, sampai hendak muntah, itu menunjukkan apa, ikhwan? Betul-betul serius ya kan, gosoknya itu betul-betul semua bagian dari mulut digosok. Sama seperti kita sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi. Kalau kita betul-betul serius menggosok sampai dalam-dalam semuanya digosok, itu apa terjadi? Kita hendak mau muntah, iya kan? Nah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perhatiannya bukan hanya dalam amalannya saja, namun dalam praktek bersiwaknya juga beliau perhatikan. Bukan asal-asalan seperti yang kisah yang saya sebutkan tadi. Nah, tidak dihancur anunya, asal menggosok. Nah, ya itulah al-hirs bidunil ilm, semangat tanpa ilmu. Hanya semangat dari sisi ibadah, namun ternyata ada tujuannya lain yang mesti itu diperhatikan. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya secara umum setiap saat seseorang dianjurkan untuk bersiwak. Dianjurkan untuk bersiwak. Namun ada beberapa tempat yang seseorang itu lebih ditekankan untuk bersiwak. Di antaranya adalah ini, ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat, maka dianjurkan. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Setiap kali hendak sholat. Nah, kemudian pelajaran pula yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasannya bersiwak ini untuk membantah sebagian kelompok kecil yang mengatakan bersiwak itu hukumnya wajib. Bahwasannya bersiwak hukumnya adalah sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan. Beliau mengatakan, laula, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk mengerjakan, untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Berarti apa? Karena ada kekhawatiran memberatkan atas umat Nabi Muhammad, maka Rasulullah membatalkan, tidak menjadikan siwak ini hukumnya wajib, namun perkara yang sunnah. Nah, dan dalam hal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka banyak yang memberikan nasihat-nasihat. Syekh Shalih Fauzan dan para ulama terdahulu, mereka menyebutkan sekian banyak nasihat-nasihat yang seseorang itu hendaklah serius dalam permasalahan siwak. Ketika seorang dia mampu, maka lakukan. Di samping itu ibadah, di samping itu membersihkan mulut, maka di samping itu pula kita membuktikan bahwasannya kita ini betul-betul serius di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlepas dari siwak. Nah, maka sehingga dalam hal ini ketika seseorang memiliki kemampuan untuk bersiwak, maka dianjurkan bagi dia untuk selalu memiliki perhatian yang serius terhadap siwak ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita baca. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya.